Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati para habaib, para kiai, hadirin, para asatid, semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan karena ada sesuatu yang harus saya hadiri. Akan tetapi menantinya kita atau sabarnya kita di tempat ini tentulah tidak akan luput dari catatan-catatan kebaikan yang nantinya akan kita terima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam keterangan syarah Radibul Attas yang kemarin sudah kita terangkan bagaimana perbedaan antara orang yang ahli berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berzikir Orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mereka akan memiliki hati yang keras. Galbun ghalidhun, hati yang keras itu adalah tanda-tandanya min alamati syaqawah, daripada tanda-tandanya orang yang celaka adalah orang yang memiliki hati yang beku, hati yang keras. Bagaimana kita bisa tahu hati kita ini hati yang keras atau hati yang mendapatkan rahmatnya Allah? Itu min alamat, bisa kita ketahui dari tanda-tandanya. Jika kita ingin tahu tanda-tanda hati kita, maka hadapkan diri kita kepada sesuatu yang sifatnya itu rauhaniyah, yang sifatnya itu menyentuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, bagaimana keadaan kita jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana keadaan kita jika diajak berzikir kepada Allah? Bagaimana keadaan kita waktu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ini kita ukur hati kita. Jika hati kita tadi waktu membaca Al-Quran, hati kita ingat kepada Allah, berarti hati kita ini hati yang masih ada sambungan rauhaniyah dengan Allah. Selamat itu. Kalau kita di dalam majelis zikir ataupun kita berzikir, hati kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada sambungan rauhaniyah, itu tanda orang yang selamat. Begitu juga waktu selawatan dan lain sebagainya, intinya waktu ibadah lah. Tapi kalau kita waktu mendengarkan Al-Quran, waktu kita sholat, waktu kita berzikir, hati kita enggak merasa tentram, enggak merasa nyaman. Padahal Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Lah ini sambungan ilahiyah, sambungan rauhaniyah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada orang yang diajak ibadah kepada Allah dan hatinya tidak merasa tenang, enggak nyambung kepada Allah, maktu amin rahmatillah, itu orang yang terputus dari rahmatnya Allah. Wadhalika min alamatil qaswatil qalb, itu tanda-tandanya daripada bekunya hati manusia, dan itu orang yang akan celaka dunia sampai di akhiratnya. Hati-hati ya, kita ukur hati kita masing-masing. Kita gak bisa tahu ini hatinya ini begini, oh, hatimu elek, rundi kok hatiku elek, nak tahu tak suwe, Anda enggak pernah melihat hati saya, bagaimana Anda menghukumi? Jangan menghukumi orang lain. Suatu saat ada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau enggak salah Sayyidina Umar atau yang lainnya, suatu saat perang dengan orang-orang kafir. Begitu perang dengan orang kafir, para hadirin, ternyata satu orang ini tadi semua sudah kebunuh, semua tinggal satu orang. Pisaunya dipedangkan sat nih sama musuhnya ini. Begitu mau diuluskan ini pedang, subhanallah, si musuh ini ngerasa takut, langsung nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Sahabat ini enggak kanti lagi, wah ik. Sahabat ini enggak kanti lagi. Wah, ente ini ngomong asyhadu Allah ini takut, ente ini kebir selamat, tebas dep. Putus kepalanya. Orang kafir tadi ini sampai kabar kepada Rasulullah. Panggil sahabat itu. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, kata taraksah. Kamu putuskan kepalanya? Kata orang ini, sahabat ini, na'am ya Rasulullah, kotak tu rasa. Saya putuskan itu kepala orang tadi itu. Limadha? Kenapa kamu putus? Karena dia mengucapkan syahadat dalam keadaan terjepit. Itu syahadat bukan dari hati. Karena takut kepingin selamat, syahadat. Tak tebas kepalanya itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Asyakokta galba, apakah engkau telah membelah hatinya? Kata Rasulullah, asyakokta galba, apakah engkau telah membelah hatinya? Berani kamu nebas kepalanya orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya Rasulullah, dia mengucapkan dalam keadaan takut. Asyakokta galba, apakah kamu telah membuka hatinya? Apakah kamu itu tahu kalau itu mainan mengucap itu? Siapa tahu itu hidayah dari Allah. Di waktu itu, di tempat itu, dalam kesempatan itu dia mendapatkan hidayah dan dia masuk Islam. Kamu tebas kepalanya, berarti kamu telah membunuh sesama orang muslim. Dan itu maktan kabira indallah, dosa yang luar biasa di hadapan Allah. Lalu tetesan air matalah yang mengucur, samihni ya Rasulullah, aku mohon maaf ya Rasulullah atas kekhilafanku. Ini pelajaran dan pendidikan. Fasamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pelajaran penting. Jadi jangan menghukumi hatinya orang gitu loh maksud saya itu. Enggak usah menghukumi orang, wui ku atine wis elek iwatine wong iku, enggak usah seperti itu. Kita lihat aja hati kita. Ente hatinya ini, kita ini seperti apa? Makanya ada sab'atun la yudhilluhumullahu fi dhillih. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ada golongan 7 orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah, yang di mana tidak ada perlindungan kecuali di hari itu adalah kelindungannya Allah di akhirat. Sampean bisa bayangkan ya. Kan sering dengar kita kalau hari kiamat itu mataharinya turun sejengkal, itu tepat, itu betul itu. Hadis sahih Bukhari Muslim itu. Turun 1 jengkal begini. Sekarang ini panasnya seperti ini. Kemarin dulu saya jalan ke Carrefour, orang pak rumahnya kecil, tonggone rapet, kerja pas-pasan, tuku AC. Gak kuat panasnya, beb. Saya kibis. Bisa kita bayangkan kalau sekarang panasnya mencekam yang seperti ini. Loh, nanti lek kiamat ya opo lek misale matahari tambah turun matahari di jengkal kepala gini. Coba buka itu kitab Riyadhus Shalihin, diterangkan bagaimana ahwal min alamati sa'ah, keadaan daripada datang-datangnya kiamat itu tambah turun sehingga diceritakan keringatnya orang nanti di akhir zaman itu semakin keluar seukuran dengan dosanya masing-masing. Kalau dosanya sedikit itu keringat cuma sampai di mata kaki, tapi kalau semakin banyak dosanya sampai di lutut, kalau tambah banyak sampai di puser, tambah banyak sampai di leher, tambah banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri nanti waktu kiamat itu, para hadirin. Lah kalau sudah panasnya seperti itu, Kita mau berlindung kepada siapa kalau enggak kepada Allah? Siapa orang yang dilindungi oleh Allah? Ada tujuh kalau diterangkan panjang. Salah satunya rajulun dzakarallah tsumma fadha ainai. Orang yang ada yang dzakarallah rajulun dzakarallah khalian fa fadha ainai. Orang yang menyebut nama Allah, ingat kepada Allah di satu tempat yang sepi, enggak ada orang lain, dan meneteskan kucuran tetesan air mata. Hebat itu dilindungi sama Allah. Jangan kita cengeng di depan orang, tapi enggak cengeng di hadapan Allah. Kebalik para hadirin. Kita ini lah kalau nangis-nangis di depan orang, Anda ini enggak pernah nangis di depan Allah. Padahal orang yang nangis di hadapan Allah itu dilindungi dari kiamat itu. Itu orang yang mulia, enggak gampang orang nangis, enggak ada orang itu. Lek nangis akeh wong iso akeh tunggale, ketok koncone nangis. Nangis. Coba nang kamar sendirian, nangis enggak Anda? Jarang sekali ingat dosa. Ya Allah, dosanya saya. Ya Allah, maksiatnya saya. Ingat mati ya Allah. Kalau mati gimana? Ya Allah, masuk mana ini? Ingat kepada Allah dengan karena dosa-dosanya minta maaf kepada Allah sampai netes air mata. Ya Allah, mulia benar orang itu. Istimewa benar orang itu, dan itu jarang kita dapatkan. Hah? Oleh karena itu, sudahlah, kita ukur aja hati kita masing-masing, enggak usah komplain dengan orang lain. Kita lihat bagaimana sambungan hati kita kepada Allah. Apakah hati kita mendapatkan rahmatnya Allah atau hati kita keras? Kalau hati kita mendapatkan rahmatnya Allah, lanjutkan terus. Tapi kalau hati kita masih menjadi hati yang keras, ini obatnya, zikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir. Da'u mardakum bidzikri. Ada sebagian riwayat begitu. Obati penyakitmu dengan zikir. Penyakit apa yang diobati dengan zikir? Ya termasuk masuk-masuk, ono termasuk ya penyakit hati diobati dengan zikir. Kita masih iri. Nah iya tonggo yo. Yo apa kok iso tuku sepeda motor anyar ya awak gak iso. Kepingin, hasud, benci, iri, dengki. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikir terus itu bisa melembekkan hati para hadirin. Kalau hati sudah lembek, sambung kepada Allah, sudah enggak ada lagi yang paling enak seperti itu. Wa naqala anna rajula qala lil Hasan ya Aba Sa'id ashku ilaika qaswata qalbi qala adibuhu bidzikri. Ada satu orang sambatan kepada walinya Allah Subhanahu wa taala, ya apa ini? Saya ini minta obat po'o. Sakit apa? Sakit hati. Kan gak pernah kita ingin berobat sakit hati. Sakit gigi berobat, sakit perut berobat, sakit kaki berobat. Sakit hati lo gak tahu berobat pak. Gak ono wong ngakoni hati nelek gak ono. Paling apik hati iku wis. Nek dilokno wong hatimu elek, apikin hatimu. Nggak mestinya enggak usah. Hatimu lelek. Alhamdulillah. Ono sing ngilingno, hatiku elek. Ya akhir tak berseni, jek bersih. Begitu mestinya. Hatimu elek, elek dhewe. Padha eleke berarti kon. Oh elok-elokan ngono. Dimusuhi orang, musuhan padha eleke. Kalau orang yang hatinya baik, dilokno orang, dihina orang, diejek orang, diremehkan oleh orang, enggak masalah. Yang penting enggak diejek Allah, enggak diremehkan Allah, enggak dihina Allah, itu aja. Kotor jadi hatimu, enggak bersih-bersih. Alhamdulillah, hatiku kotor. Ono sing ngelingno. Ya akhir, nanti malam ana mau salat tahajud. Ana mulai mau zikir terus kepada Allah. Ana mau selawatan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Ngobati hatiku cek bersih. Begitu loh mestinya orang itu. Ada orang datang sambatan, sakit apa? Sakit hati. Minta obat adibuhu bizikri. Hajar hatimu, didik hatimu, bina hatimu bidzikri, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga hati kita ini dijadikan oleh Allah hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang punya sambungan rauhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini ada permintaan barokah Fatihah yang lagi sakit, Ibu Siti Afiyah binti Abdul Ghani di Belinggisan, dan juga